Siap. Hey! Hey! Spesial buat mbak-mbakku sih paling layu. Kangen aku dong, sayang bang. Hey! Ngajak kafe. Rumang samu apa pena? Yo pena. Tinggal bojo dhewe anu mas. Yo pena. Aku dadi penyanyi ngameni riwari. Ganti niat ati golek ngene iki bener kok. Rumang samu pena mas. Yo pena. Ngomongnya ya kemudian. sapa sing ngomong aku leha-leha iku ya ora ngentak duwe ora rokokan Ya Allah. Hey.